إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik yang Allah berikan kepada kita semuanya sampai pada sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih berikan taufik kepada kita semua untuk kembali kita melanjutkan dirosah atau pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin bab As-Sidq. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan atau yang masih ada kaitannya dengan perkara kejujuran, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, di mana dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan bagi para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, dan ini juga merupakan perintah bagi kaum muslimin yang datang setelah para sahabat, agar mereka menetapi dan berusaha untuk memiliki sifat jujur, jujur di dalam menyampaikan khabar, di dalam berucap, dan jujur di dalam bermuamalah ataupun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Nabi menyebutkan dalam hadis tersebut natijah, ya, buah yang baik bagi seseorang yang dia berusaha untuk jujur ialah kejujuran yang dia ucapkan atau yang dia lakukan, ini akan mengantarkan dia pada kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan dalam permasalahan dunia maupun agamanya, dan terlebih lagi dalam permasalahan akhiratnya. Kemudian orang-orang yang dia berusaha jujur akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau digolongkan dengan mereka orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dari kalangan as-siddiqun, tingkatan yang kedua setelah para nabi dan rasul, atau setelah para rasul, dari tingkatan orang-orang yang Allah berikan mereka kenikmatan. Maka tentunya kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah di sini menjelaskan tentang besarnya urusan kejujuran. Baik. Kemudian juga dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lawan dari as-sidq, lawan dari kejujuran, yaitu al-kadzib, kedustaan. Nabi menjelaskan atau beliau memerintahkan kita untuk menjauhi berhati-hati dari yang namanya kedustaan. Baik dusta dalam berucap maupun dusta dalam bermuamalah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani dia melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan kalbunya, yakni seakan-akan dia terpaksa. Tidak ada keikhlasan dari dirinya di dalam mengerjakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dirinya. Maka inilah mereka adalah orang-orang yang dusta. Baik. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kita untuk berhati-hati dari perbuatan dusta atau ucapan dusta. Karena yang namanya kedustaan ini akan menyeret pelakunya, mengiring pelakunya pada perbuatan al-fujur, yakni pada tindakan perbuatan ucapan yang menyelisihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang namanya kefajiran atau tindakan ketidaktaatan kepada Allah, ini akan mengantarkan seseorang kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sini menunjukkan kepada kita tentang besarnya dampak dari kedustaan, kerugian dari kedustaan yang dilakukan oleh seseorang baik di dalam ucapan maupun perbuatan. Karena senantiasa dia berusaha untuk dusta, terbiasa dengan kedustaan, senantiasa dia akan terjatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran syariat dalam menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala terus. Sehingga itu telah menjadi kebiasaannya dia, maka dia pun dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala termasuk dari al-kadzabin, orang-orang pendusta. Sedangkan orang-orang pendusta Allah Subhanahu wa taala khususkan mereka bersama orang-orang kafir, catatan mereka tersendiri nanti di akhirat. Baik. Ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada hadis yang berikutnya. Hadis yang masih berkaitan dengan perkara kejujuran. Qala muallif rahimallahu taala fi kitabih عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة رواه الترمذي وقال حديث صحيح. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, Hasan bin Ali bin Abi Talib sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanati, dari cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan hadis ini diriwayatkan dari cucunya Nabi SAW. Dia meriwayatkan langsung dari Rasul SAW. Baik. Kata Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa-apa yang menjadikan engkau ragu, ila ma la yaribuka, menuju pada perkara-perkara yang tidak menjadikan engkau ragu padanya. Tinggalkanlah perkara-perkara yang meragukan dirimu, menuju perkara-perkara yang tidak meragukan dirimu. Fa innas sidqa tuma'ninatun. Maka sesungguhnya as-sidqa, kejujuran itu, tuma'ninatun, merupakan ketenangan, merupakan ketentraman. Ya, kejujuran adalah ketenangan dan ketentraman. Wal kadhiba ribatun, dan sebaliknya kedustaan itu adalah keragu-raguan, kecemasan, dan yang semisal dengan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan hadisun sahih. Baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan qawluhu yaribuka huwa bifathil ya wa dhammiha. Pada lafaz yaribuka ini bisa dibaca dengan dua bacaan. Pada huruf ya-nya, yaribuka, ya yang pertama. Bisa dibaca dengan di fathah yaribuka atau dengan di dhammah yuribuka. Ya, ini bacaan pada lafaz yaribuk. Bisa dibaca yaribuk atau yuribuk. Dan kedua-duanya dipakai dalam bahasa Arab. Baik. Apa maknanya? Kata Imam An-Nawawi wa ta'ala, utruk ma tashukku fi hillihi wa'dil ila ma la tashukku fihi. Tinggalkanlah olehmu perkara-perkara yang menjadikan engkau ragu dalam kehalalannya, yang engkau ragu dari kehalalan perkara tersebut. Wa'dil ila ma la tashukku fihi, menuju pada perkara yang tidak menjadikan engkau ragu dalam kehalalannya. Ya, tinggalkanlah olehmu perkara-perkara yang menjadikan engkau ragu dalam permasalahan halalnya. Ya, ini ragu, apa ini halal atau haram atau syubhat. Maka yang demikian ini tinggalkanlah, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'dil ila ma la tashukku fihi, menuju pada perkara yang tidak menjadikan engkau ragu dalam permasalahan tersebut. Ya, jadi menuju perkara yang halal, yang jelas hukumnya. Ini penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Berkata Syekh As-Salih Fauzan, As-Salih bin Usaymin rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Salih Usaymin ta'ala, pada lafad da' ma yaribuka, ini kata beliau rahimahullah ta'ala, utruk, ya, tashukku fihi wala tatma'inna ilaih. Tinggalkanlah olehmu perkara-perkara yang menjadikan engkau itu ragu dan tidak ada ketenangan padanya. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin. Pada ucapan Nabi SAW atau apa yang disampaikan oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku menghafal dari Rasulullah SAW, da ma yaribu. Apa maknanya da ma yaribu? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, tinggalkanlah, ya, apa-apa yang menjadikan dirimu itu ragu padanya, menjadikan engkau itu gelisah atau cemas. Ila wala tatma'inna ilaihi, dan pada perkara-perkara yang tidak menjadikan hatimu itu tenang padanya. Maka yang demikian ini ditinggalkan. Baik. Ditinggalkan ila ma la yaribu, menuju sesuatu yang kita tidak ragu padanya. Baik. Sesuatu yang meragukan kita diperintahkan untuk kita meninggalkannya, menuju sesuatu yang kita yakini, yang tidak ada padanya keraguan, itu yang kita ambil. Ini makna dari hadis Nabi SAW, da ma yaribu ila ma la yaribu, tinggalkan apa yang meragukanmu. Baik, menuju perkara-perkara yang menjadikan engkau tenang padanya, yang engkau yakini. Baik, ini makna dari ucapan Nabi SAW. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa hadzal hadis min ahaditsil arba'in an-nawawiyah. Hadis ini Hadis yang kita bacakan ini di antara hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. Jadi kumpulan hadis Imam An-Nawawi, ya, yang dikenal dengan Arba'in An-Nawawiyah. Jadi hadis ini bukan hanya beliau sebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, namun juga dalam, ya, mutun hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ini disebutkan pula oleh beliau Al-Imam An-Nawawi Ta'ala, yang mana hadis Arba'in An-Nawawiyah ini adalah hadis yang berputar padanya hukum syariat. Yani hadis-hadis yang memang dikumpulkan oleh beliau Imam An-Nawawi Ta'ala, yang termasuk dari Jawami'ul Kalim. Hadis-hadis yang itu merupakan ucapan Nabi yang ringkas namun memiliki makna yang padat, ya, makna yang luas. Baik. Makanya kita jumpai dalam hadis Arba'in Nawawiyah banyak hadis yang pendek. Namun kalau kita melihat penjelasan para ulama, ya, masuk dalamnya segala bentuk, ya, syariat Islam di dalamnya. Ini yang disebut dengan hadis Jawami'ul Kalim. Hadis yang ringkas namun memiliki makna yang luas. Baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala Syaikhul Utsaimin, hadis ini pula disebutkan oleh Al-Imam dalam kitabnya atau risalahnya Arba'in An-Nawawiyah. Wa huwa hadisun jami'un muhimmun. Kata Syaikhul Utsaimin, hadis ini, hadis yang kita pelajari ini adalah hadis yang mencakup dan sangat penting. Baik. Wa huwa babun azimun min abwabil wara' wal ihtiyar. Yang mana hadis ini, ya, masuk dalam permasalahan wara' atau dalam permasalahan kehati-hatian. Baik. Ini dalam, kalau kita pelajari hadis ini, dia akan masuk dalam sekian banyak contoh permasalahan yang mungkin kita alami, bukan mungkin kita alami, memang kita alami di setiap muamalah kita, entah itu pedagang, ya, seorang pengajar, nelayan, semuanya masuk dalamnya hadis ini. Makanya beliau mengatakan, Syaikhul Utsaimin, hadis ini adalah hadis yang mengumpul sekian banyak permasalahan yang penting. Baik. Dan ini disebutkan oleh mereka para ulama dalam kitab-kitab mereka berkaitan dengan permasalahan al-wara' wal-ihtiyar. Baik. Apa itu wara'? Al-wara' fil asal, pada asalnya wara' itu, ya, wawu ra'ain. Wara' itu pada asalnya maknanya ialah al-kaffu anil maharimi. Baik. والتحرج منه ialah mencegah atau menahan diri dari perkara-perkara yang haram darinya, ya. Jadi seseorang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan, ini namanya wara. Pada asalnya katanya, pada apa asalnya maknanya demikian. Seseorang dia berusaha menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan. Thayyib. Summa usti'ira lil kaf anil mubah wal halal. Kemudian kata wara ini dipinjamkan, yakni dipakai pada perkara-perkara yang dimubahkan, yang mubah hukumnya dan yang halal. Kalau kita melihat asalnya wara ini seseorang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian kata wara ini digunakan pada perkara-perkara yang sifatnya itu mubah dan halal. Baik. Dan ini masih ada kaitannya. Yakni dia menjaga dirinya dari perkara-perkara yang mubah atau yang halal yang bisa menjadikan dia terjatuh dalam perkara-perkara yang haram. Ini, ya, asal dari kata wara. Ya, ini seseorang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram. Namun kemudian kata wara ini digunakan pada perkara-perkara yang halal dan mubah sifatnya. Kemudian adapun wara' secara istilah disebutkan oleh mereka para ulama diantaranya ialah huwa ijtinabu syubhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Yang namanya wara' secara istilah syar'i maknanya ialah meninggalkan perkara-perkara syubhat, ya, meninggalkan perkara-perkara syubhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Dalam rangka khawatir terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan. Meninggalkan perkara-perkara syubhat dalam rangka khawatir terjatuh dalam perkara yang diharamkan. Maka dari sini kita mengetahui yang namanya syubhat itu bisa menjadikan seseorang terjatuh dalam perkara yang haram. Famanit taqa syubhati faqad sabara ala dinihi wa ardhi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fi haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, faqad sabara ala dinihi wa ardhi, maka dia telah menjaga kehormatannya dan juga agamanya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Namun sebaliknya, siapa yang dia terjatuh dalam perkara yang syubhat, maka dia terjatuh dalam perkara yang haram. Baik. Ini makna al-wara' secara istilah. Seseorang dia meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, baik, menuju meninggalkan perkara-perkara syubhat dalam rangka menjaga dirinya jangan sampai terjatuh dalam perkara yang diharamkan. Baik. Yang dimaksud dengan meninggalkan syubhat di sini ialah sesuatu yang kita tidak tahu apakah ini dia halal ataukah haram. Syubhat bainal halal wal haram. Dan kebanyakan umat manusia mereka tidak tahu tentang permasalahan syubhat, atau kebanyakan mereka terjatuh dalam syubhat. Baik. Ini bisa dilihat definisi wara' ini dalam kitab At-Ta'rifat karyanya Imam Al-Jurjani rahimahullahu taala pada halaman yang ke-252. Kitab At-Ta'rifat punyanya Imam Al-Jurjani rahimahullahu taala halaman 252. Baik. Ini makna wara' secara asal dan secara istilah. Maka dari sini kita melihat kaitan antara wara' secara makna asalnya tadi secara bahasa dengan istilah ini masih ada kaitannya. Ya. Jadi seseorang dia menjaga dirinya dari perkara-perkara yang itu mubah, halal, namun dia tinggalkan khawatir terjatuh dalam perkara yang haram. Atau dalam istilah lain, meninggalkan perkara-perkara syubhat. Yang namanya syubhat itu maknanya umum. Ada yang dia itu sifatnya mubah, ada yang sifatnya halal. Thayyib. Dan kebanyakan orang tidak tahu dalam permasalahan syubhat ini. Kita lihat bagaimana ucapan mereka as-salafus salih berkaitan dengan permasalahan al-wara'. Baik. Al-Imam Al-Qurafi beliau menjelaskan tentang apa itu wara'. Kata beliau rahimahullahu taala, yang namanya wara' itu tarku ma la ba'sa bihi hadharan mimma bihi al-ba'su. Kata Imam Al-Qurafi rahimahullah ta'ala, yang namanya wara' itu seseorang dia meninggalkan perkara la ba'sa bihi, perkara-perkara yang diperbolehkan. Taib. Hadaran dalam rangka menghindari Mimma bihi al-ba'ts, jangan sampai dia terjatuh pada perkara-perkara yang dilarang. Ini kata Imam Al-Qurafi rahimahullah taala. Ya, wara itu dia meninggalkan seseorang meninggalkan perkara-perkara yang hukumnya boleh saja kita mengerjakannya. Namun dia tinggalkan, kenapa? Dalam rangka untuk menjaga dirinya jangan sampai dia terjatuh dalam perkara yang dilarang. Baik. Berkata Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma berkaitan dengan permasalahan wara ini juga, beliau mengatakan mazalatit taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halal makhafatal haram. Kata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, senantiasa ketakwaan itu berada pada orang-orang yang bertakwa, al-muttaqin, hatta taraku katsiran minal halal, sampai mereka meninggalkan perkara-perkara banyak dari yang halal. Makhafatan haram, karena khawatir terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan. Baik. Ya, kita kiaskan perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau perkara yang mubah. Baik. Yang hukumnya mubah. Ini menjadi sesuatu yang dilarang atau menjadikan seseorang tidak punya wara' pada perkara tersebut, tatkala perkara tersebut bisa melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerjakan sesuatu yang awalnya hukumnya secara hukum tidak mengapa, namun mungkin karena kebanyakan memakainya, melakukannya, sehingga menjadikan dia terjatuh dalam perkara yang diharamkan. Seseorang yang dia menjaga dirinya dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan dia pada perkara yang haram, maka dia telah wara'. Makanya disebutkan oleh sebagian para ulama juga, yang namanya wara' tarku ma yadurru fil akhirah. Seseorang meninggalkan apa-apa yang bisa merusak akhiratnya nanti. Ini wara'. Baik. Ini kata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala, senantiasa ketakwaan itu ada pada orang-orang yang bertakwa, ya, di mana mereka meninggalkan kebanyakan dari perkara-perkara yang halal, mereka tinggalkan itu makhafatal haram, karena mereka khawatir terjatuh dalam perkara yang diharamkan. Baik. Atau fudulul kalam, banyak berbicara, sehingga menjadikan dia terjatuh pada perkara yang diharamkan. Fudulun nadhar, banyak melihat matanya itu liar. Padahal memandang biasa, sesuatu yang mubah. Namun karena mungkin banyak memandang dia sana sini, akhirnya menjadikan dia terjatuh dalam perkara yang diharamkan. Baik. Maka sesuatu yang seseorang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang mengantarkan dia dari perkara yang diharamkan, ini menunjukkan tentang kewara'an orang tersebut. Makanya para ulama, ya, mereka tatkala membimbing kita untuk mencari seorang muallim, seorang pengajar, maka kita cari di mana orang yang memiliki ilmu. Kalau seandainya kedua-duanya memiliki ilmu yang sama tingkatan mereka, apa bimbingan para ulama? Cari di antara kedua orang tersebut yang paling wara', yakni yang paling menjaga diri mereka tidak terjatuh pada perkara-perkara yang bisa mengantarkan mereka pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa antum kiaskan pada sekian macam permasalahan. Contoh aswar, gambar, foto. Mungkin di sana ada para ulama yang membolehkan. Baik. Foto, walaupun kalau kita melihat dari sisi adillah, yang namanya taswirul makhluk, ya, gambar makhluk hidup, ini tidak diperbolehkan. Walaupun mungkin di sana ada ulama yang membolehkan, tapi mereka pun membolehkan dengan persyaratan-persyaratan. Seseorang yang warok terhadap agamanya, menjaga dirinya, agamanya, akhiratnya, dia tidak akan bermudah-mudahan dalam permasalahan foto, menggambar makhluk hidup dan semisalnya. Baik. Walaupun di sana mungkin ada ulama yang membolehkan. Sudah dipahami? Jadi seseorang dia berusaha bagaimana dia menjaga dirinya jangan sampai terjatuh pada permasalahan yang diharamkan. Maka ini pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, permasalahan wara ini kalau kita paham, maka insyaallah akan membantu dalam sekian macam permasalahan khilaf yang terjadi di kalangan ulama. Ini tatkala kita mengambil suatu pendapat, dan ini juga sebagai pelajaran bagi kita. Tatkala kita mendapati para ulama mereka berbeda pendapat dalam suatu permasalahan, maka kita kaji inti permasalahan perbedaan pendapat mereka itu apa. Sehingga tatkala kita mengambil salah satu dari pendapat keduanya, kita tahu alasan kenapa kita mengambil pendapat tersebut. Dan seseorang yang mengambil pendapat dari khilafnya para ulama, dia akan mencari pendapat yang lebih menyelamatkan agama dia. Baik. Jangan seperti sebagian orang, ya, mutasahilun, yang bergampang-gampangan. Tatkala dijelaskan, tapi kan ada ulama yang berpendapat demikian. Kita nasihati, loh, antum ini seorang talib, pelajar, harusnya membahas demikian. Baik. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Makanya permasalahan wara ini sangat penting. Karena ini berkaitan dengan agama dia. Baik. Bahkan yang terpenting adalah nanti urusannya di akhirat. Demikian pula dalam permasalahan kepemimpinan, jabatan dan semisalnya. Seseorang yang wara, yang dia itu menjaga dirinya dari terjatuh pada perkara yang diharamkan, dari perkara yang diperbolehkan, dia tidak akan meminta jabatan dan semisalnya. Baik. Dan antum bisa kias pada permasalahan-permasalahan yang lainnya berkaitan dengan al-wara ini. Berkata Abu Sulaiman Ad-Dawani rahimahullahu ta'ala, الورع أول الزهد كما أن القناعة أول الرضا. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala, wara ini, sifat wara, yaitu sifat seseorang menjaga dirinya dari tidak sampai tidak terjatuh pada perkara yang diharamkan dengan permasalahan yang halal atau yang mubah, ini kata beliau, wara ini merupakan awal dari zuhud. Jadi seseorang yang wara itu sudah pasti dia itu adalah orang yang zuhud. Apa zuhud? Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Zuhud itu seseorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat bagi akhiratnya dia. Maka maksud dalam permasalahan sini, permasalahan tersebut, permasalahan zuhud ini, perkara yang mubah atau mungkin yang halal, namun kalau tidak mengantarkan dia pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya dia, fal aula tarku. Maka yang lebih afdal bagi dirinya ialah meninggalkannya dia, meninggalkan perkara mubah tersebut. Seperti yang kita ucapkan tadi, banyak berbicara, taib, atau melakukan perkara-perkara yang mubah, namun karena berlebihan tidak mendatangkan kemanfaatan bagi akhiratnya dia, maka orang ini tidak dikatakan zuhud. Namun yang orang yang dikatakan wara, dia sudah dikatakan zuhud. Kenapa? Karena orang yang wara, dia meninggalkan perkara-perkara yang memudaratkan akhiratnya dia. Ya tentu dia melakukan perkara-perkara yang memberikan manfaat bagi agama dia, akhiratnya dia. Makanya orang yang wara itu dikatakan juga adalah orang yang zuhud. Makanya Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, orang yang wara itu dia telah sampai pada tingkatan zuhud yang pertama. sebagaimana qanaah, sifat qanaah merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, awwal ridha, ini menunjukkan tentang keridhaan seseorang dengan pemberian Allah. Baik. Ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sedikit pembahasan berkaitan dengan permasalahan al-wara dari sisi definisi dan juga kalam as-salafus salih berkaitan dengan permasalahan wara. Dan wara ini merupakan sikap kehati-hatian seorang muslim baik terhadap agama dia dan juga akhiratnya dia. Makanya di sini disebutkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin wa ta'ala, beliau mengatakan wa huwa haditsun jami'un muhimun wa huwa babun azimun min abwabil wara wal ihtiyat. Hadis ini disebutkan oleh mereka para ulama dalam bab-bab mereka dalam permasalahan wara dan al-ihtiyat, kehati-hatian. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa qad salaka ahlul ilm rahimahumullah fi abwabil fiqh hadzal maslak wa huwa al-akhdh bi janibil ihtiyat wa dzakaru lidzalika asya'a katsirah. Pelajaran penting dari beliau rahimahullah taala, beliau mengatakan dan metode ini, yakni metode seseorang dia melakukan yang namanya sifat al-wara, al-ihtiyat, berhati-hati, ini ditempuh oleh mereka para ahlul ilm, para ulama rahimahullah, dalam permasalahan fikih. Ya, dalam permasalahan fikih mereka menempuh yang demikian ini. Wa huwa al-akhdh bi janib al-ihtiyat, yakni mengambil permasalahan atau pendapat yang lebih hati-hati, yang lebih selamat. Yang seperti dikatakan Imam Al-Qurafi tadi, meninggalkan perkara yang boleh dalam rangka menjaga dirinya jangan sampai terjatuh pada perkara yang diharamkan. Seperti kita sebutkan tadi, dua ulama, pemanya para ulama, mereka berbeda pendapat. Ada pendapat mengatakan A, ada yang mengatakan B. Kita lihat pendapat mereka dan dalil-dalil yang mereka sampaikan. Baik. Dan kita cari di mana pendapat mereka yang mengutamakan atau yang membawakan dalil yang itu mendatangkan keselamatan bagi seseorang. Yang lebih berhati-hati. Baik. Dalam permasalahan gambar tadi kita sebutkan. Yang lebih afdal ya kita meninggalkannya. Kenapa? Kalau seandainya kita meninggalkannya, ternyata apa yang kita pendapat, apa berpendapat dengannya itu betul, berarti kita telah selamat, tidak terjatuh pada perkara yang haram. Tapi kalau seandainya kita mengikuti pendapat yang lain, ya, ini bukan hanya permasalahan berkaitan dengan gambar ya, dan yang lainnya juga. Kalau kita mengikuti pendapat yang lain, walaupun itu adalah pendapat ulama juga, baik, namun karena kita mungkin mutasahil, orang yang bergampang-gampangan, kalau seandainya pendapat itu ternyata salah, ulamanya mendapat satu pahala, kita yang mengikutinya. Baik, ini yang dikhawatirkan. Ya, maka di dalam melihat permasalahan khilaf di kalangan ulama yang terpenting, apalagi dalam permasalahan fikih, ialah kita mencari pendapat yang lebih selamat. Baik, bukan pendapat yang lebih gampang dan mudah. Ini antum bisa kiaskan dalam permasalahan fikih yang lainnya. Baik. Ini kata Syaikh Ibnu Utsaimin wa ta'ala, mereka para ulama dalam permasalahan fikih, mereka menggunakan hadis ini ya, menempuh jalan ini dalam rangka untuk berhati-hati dalam permasalahan fikih dan semisal. Beliau sebutkan contoh dalam permasalahan fikih, minha insanun asaba saudahu najasatun, seperti contoh seseorang yang pakaiannya terkena najis. Wala yadri hal hiya fi muqaddami saubin au fi muakhkharihi, dan dia tidak tahu pakaiannya itu bagian mana yang kena najis, depan atau belakang, ya, atas atau bawah, dan semisalnya. Tapi dia tahu pakaiannya mesti kena najis, tapi dia ragu yang mana yang kena, bagian depan atau belakang, bagian yang bawah atau atas. Baik, kata beliau, in ghasala al-muqaddam sara indahu ribatun li ihtimali an takuna fi muakhkhari thawb. Kalau dia cuci yang bagian depan, bagian atasnya, maka akan menyisakan dalam pikirannya dia atau benarnya dia keraguan-raguan. Ya. Jangan sampai tadi yang kena ternyata bagian bawah, tapi saya cuci bagian atas. Baik. Wa in ghasala al-mu'akhkhar sara indahu raibatun li ihtimali an takuna fi maqdami sawt. Dan sebaliknya, kalau dia cuci bagian atas akan meninggalkan keraguan-raguan yang sampai bagian bawahnya yang kena. Lalu bagaimana? Bagaimana tindakan kita kehati-hatian tatkala kita mengalami yang demikian? Kita ragu. Bagian depan atau belakang, atas atau bawah. Bagaimana kita menghilangkan keraguan ini menuju pada tindak apa? Sikap yang berhati-hati. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-ikhtiyat, sikap kita dalam berhati-hati dalam permasalahan ini, an yaghsila muqaddamahu wa mu'akhkharahu. Kita cuci kedua-duanya. Mau yang atas maupun bawah kita cuci. Depan atau belakang yang kita ragu tadi pada keduanya, dua-duanya dicuci. Baik. Hatta tazula bihi ribatuhu wa yatma'innu. Sehingga setelah kita mencuci yang kita khawatirkan tadi terkena najis pada dua tempat tersebut yang kita ragu padanya, ini akan menjadikan hilang keraguan kita dan menjadikan tenang hati kita. Dan juga ini menunjukkan tentang kehati-hatian kita. Sudah dipahami? Baik. Ini diantara contoh kasus yang dibawakan oleh beliau dalam permasalahan fikih. Ya, seseorang yang pakaiannya terkena najis, yang dia memang tahu pakaiannya terkena najis, tapi dia bingung tadi yang kena atas atau bawah, depan atau belakang. Maka cara dia menghilangkan keraguan-raguan dia tadi dan tindakan dia untuk berhati-hati ialah dia mencuci kedua-duanya. Sehingga dengan demikian hilanglah keraguannya dan dia telah melakukan tindakan sikap kehati-hatian. Baik. Kemudian beliau berikan contoh yang kedua berkaitan dengan permasalahan salat. Lau syakkal insan fi salatihi. Kalau ada seseorang yang dia ragu dalam salatnya tatkala mengerjakan salat. Hal shalla raka'ataini aw thalatha raka'at. Apakah dia itu salat 2 rakaat ataukah sudah 3 rakaat? Jadi dia ragu. Wa lam yataraja indahu syai'un, dan dia tidak bisa merojihkan. Yani betul-betul tidak bisa membenarkan 2 rakaat apa 3 rakaat. Dia bingung pada permasalahan ini. Kata beliau rahimahullah taala, fahuna, maka dari sini in akhadha bi raka'ataini sara indahu ribatun fal'allahu naqasa. Kalau seandainya dia mengambil 2 rakaat, yani dia mengatakan maksudnya, oh saya sudah sampai di 2 rakaat. Sara indahu ribatun, maka akan terjadi kecemasan pada dirinya. Apa? Dia akan berpikir jangan sampai kurang rakaatnya. Baik. Kalau seandainya dia mengambil pada 3 rakaat, maka demikian pula dia akan ragu. Baik. Maka kata beliau rahimahullah taala dalam permasalahan ini, ya'malu bima la raiba fihi fa ya'malu bil aqal. Maka dalam permasalahan demikian, apakah dia itu salat sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, maka dia menghilangkan, dia mengambil ya pada permasalahan yang tidak mendatangkan keraguan padanya, yaitu mengambil yang lebih sedikit di dalam permasalahan salat. Baik, tatkala kita ragu sudah berapa rakaat, 2 atau 3, ya, maka kita ambil yang paling sedikit. Baik. Ini nanti antum bisa lihat pembahasan yang beliau sebutkan ini dalam risalah beliau sebelumnya ini berkaitan dengan sujud sahwi. Nah, di sini beliau menyebutkan perkara yang demikian ini. Tatkala kita ragu dalam sholat, ya, apakah 2 atau 3, dan kita tidak bisa mentarjih, memastikan salah satunya, kayak salat asar sudah 2 rakaat, apa sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka kita ambil yang paling sedikit. Baik. Fa idza syakka hal hiya salatun, kata beliau, au arbaun. Ini kalau dia ragu apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dia ambil yang paling sedikit, yakni 3 rakaat yang dia ambil. Faliyaj'alha salasan wa hakadza. Thayyib. Ini berkaitan dengan permasalahan salat. Ya. Ini dua contoh kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Ibnu Taimin, menunjukkan bahwasanya mereka para ulama dalam permasalahan fikih mereka menempuh, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, meninggalkan perkara yang ragu-ragu menuju perkara yang meyakinkan. Baik, yang tidak ada ragu kepada keraguan padanya dan menjadikan hati mereka tenang. Maka kata beliau, fahadal haditsu aslun min usulil fiqh. Kata Syekh Ibnu Taimin, hadis yang kita pelajari ini, ja ma yaribuka ila ma la yaribuka, ini kata beliau Allah Ta'ala, aslun, merupakan asal usul dari permasalahan fikih. Makanya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Rahimah Ta'ala dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, karena dari satu hadis ini bisa dibawakan pada sekian macam contoh permasalahan fikih. Baik. Beliau katakan anna syai'al ladzi tasyukku fihi utrukuhu ila syai'in la syakka fihi. Bahwasanya sesuatu yang engkau ragu padanya, maka tinggalkanlah menuju sesuatu yang engkau tidak ragu padanya, yakni yang engkau merasa tenang dengannya. Kemudian beliau mengatakan summa inna fihi tarbiyatun nafsiyah. Dan dalam hadis ini pula terdapat tarbiyah, ya, pendidikan bagi jiwa. Wahia, yaitu annal insana yakunu fi tuma'ninatin laisa fi qalaqin. Yang namanya manusia itu pada asalnya dia merasa tenang, bukan di atas keraguan hukum asalnya. Ya, mencari perkara yang tenang dengan dirinya. Bukan mencari perkara, mengambil perkara yang menjadikan dia cemas. Tayyib, menjadikan dia ragu. Li'anna katsiran minan nas, dikarenakan kebanyakan manusia, idza akhadha ma yashukku fihi yakunu 'indahu qalaqun. Dikarenakan manusia itu, kebanyakan manusia tatkala dia mengambil perkara yang meragukan dirinya, ini akan menjadikan dia itu merasa cemas. Idza kana hayyal qalb, kalau dia itu adalah orang yang hatinya hidup, tayyib, fahuwa daiman yufakir, maka dia akan berpikir. Terus berpikir. Fa'altu la'ali tarattu, ya. Setelah dia melakukannya, dia akan timbul penyesalan. Aduh, kalau seandainya saya mengerjakan tadi demikian saya kerjakan, atau sebaliknya kalau saya tinggalkan. Baik. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam permasalahan yang kita ragu dalamnya, maka tinggalkan. Seperti permasalahan yang syubhat, ini halal apakah haram atau bercampur padanya, maka kita tinggalkan, jangan kita mengambil permasalahan tersebut. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, fa inna sidqa tuma'ninatun. Sesungguhnya yang namanya kejujuran ini merupakan ketenangan. Wa hadza wajhu syahid min hadzal hadis li hadzal bab, bab as-sidq. Maka pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna sidqa tuma'ninah, ini merupakan inti dari pembahasan kita, ya, berkaitan dengan kejujuran. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, fa inna sidqa tuma'ninatun, yang namanya kejujuran itu adalah ketenangan. Baik. Seseorang yang mengucapkan kejujuran, melakukan sesuatu yang jujur, itu akan mendatangkan ketenangan pada dirinya. Fasidqu tuma'ninatun la yandamu sahibuhu abadan. Kata Syekh Ibnu Taimin, yang namanya kejujuran itu adalah ketenangan, ketenteraman, yang tidak akan menjadikan orang yang jujur itu menyesal selama-lamanya. Wala yaqulu laitani wa laitani, dan dia tidak akan mengatakan seandainya, seandainya. Baik. Lianna sidqa manjatun, dikarenakan yang namanya kejujuran ini menjadikan seseorang itu akan terselamatkan. Ya. Kejujuran ini menjadikan seseorang terselamatkan, menjadi dia selamat. Kalau seseorang yang dia mengucapkan jujur dan dia yakin dengan kejujuran tersebut, maka pasti dia akan merasa tenang. Kenapa? Saya berada di atas kejujuran yang akan menyelamatkan saya. Jadi, maka akan menjadikan hatinya itu menjadi tenang, tenteram. Ini kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, orang yang dia berkata jujur, bermuamalah dengan jujur, beribadah dengan jujur, maka tidak akan menjadikan dia menyesal, walaupun ya, walaupun dia harus mendapat ujian, cobaan, sebagaimana kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala. Ya. Bagaimana kita lihat beliau tatkala tertinggal dari perangan Tabuk. Beliau ingin berpikir sekali mencari uzur agar terselamatkan dari apa yang akan ditanyakan oleh Nabi SAW tentang beliau kenapa tidak ikut perang. Namun kejujuran yang Allah berikan kepada beliau, yang mungkin tatkala dia mengatakan, wahai Nabi, aku mungkin hari ini mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa menjadikan aku terselamatkan, menjadikan engkau senang dengan diriku. Namun aku khawatir, ya, dengan berjalannya waktu, Allah menjadikan engkau murka terhadap diriku. Sehingga menjadikan beliau jujur. Apa dampak dari kejujuran beliau? Beliau mendapatkan sekian banyak cobaan. Dijauhi oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bahkan tatkala disalami tidak dijawab salamnya beliau. Bahkan keluarganya sendiri disuruh untuk meninggalkan beliau. Tapi lihat bagaimana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, proses seseorang dalam menjalani kejujuran yang ada pada dirinya. Dengan cobaan yang Allah berikan kepada dirinya, melihat seberapa jauh kejujuran orang tersebut. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan taubat bagi Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya, apa kata Ka'ab bin Malik tatkala sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sebab Allah selamatkan dia dari fitnah yang terjadi, ya, dari tawaran Raja Khurasan, Raja Ghassan, dan tabahnya dia dalam menghadapi diboikotnya oleh para sahabat, ditahdir oleh para sahabat, ini jadi buah dari kejujuran pada dirinya, menunjukkan betul-betul berpegang teguhnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala dengan ucapan dia, kejujuran dia. Baik, makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan yang namanya kejujuran itu adalah keselamatan, ketentraman. Ya. Wasadiqun yunajjihumullahu bisidqihim. Dan orang-orang yang jujur kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala adalah orang-orang yang Allah akan selamatkan mereka dengan kejujuran yang ada pada diri mereka. Baik. Sebagaimana dalam Al-Qur'an berkaitan dengan kisah Nabi Isa alaihissalam, di mana Allah sebutkan di situ, maka hari inilah menjadi manfaat kejujuran orang-orang yang jujur, akan bermanfaat kejujuran mereka tersebut. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hamba-hamba yang jujur kepada Allah, ya, dan dihindarkan dari sifat kemunafikan. Kita tidak heran tatkala melihat hadis haud, membaca hadis haud, orang-orang yang mereka itu terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ashabi, ashabi. Ya Allah, mereka itu sahabatku." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah engkau meninggal." Di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwasanya kejujuran seseorang ini akan terasa bermanfaat dan bernilai yang terlihat tatkala nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia ini kita bisa menipu banyak orang, bahkan sekelas ulama mungkin bisa. Namun di akhirat semuanya akan bongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, yang namanya kejujuran ini menjadikan seseorang sebab diselamatkan oleh seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Wa tajidus sadiqa daiman mutmainnan. Beliau juga mengatakan engkau akan menjumpai orang-orang yang jujur, ya, mutmainnan, mereka adalah orang yang tenang, merasa tenteram. Baik. Li'annahu la yata'assafu 'ala syai'in hasala aw syai'in yahsulu fil mustaqbal li'annahu qad sadaqa. Dikarenakan orang-orang yang jujur itu, ya, kita akan menjumpai orang-orang yang jujur itu, mereka adalah orang-orang yang tenang keadaan mereka. Kenapa? Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang tidak akan menyesal atas apa yang akan terjadi nanti di kemudian hari dengan kejujuran yang mereka ucapkan atau yang mereka lakukan. Kenapa? Li'annahu qad sadaqah, karena dia telah melakukan sesuatu yang jujur. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin ta'ala, man sadaqa naja. Barang siapa yang dia itu jujur, jujur dalam ucapannya, perbuatannya, naja, maka dia akan selamat. Baik. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, berkaitan dengan kejujuran. Dan yang namanya jujur ini, sekali lagi sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin ta'ala, la yanalhu ila afzadun minan nas. Tidak akan mencapai derajat siddiqun, orang-orang yang jujur ini, melainkan orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun, ya, mungkin walaupun derajat as-siddiqun ini bisa dicapai oleh laki-laki dan wanita, namun benar-benar orang yang mencapai tingkatan tersebut adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tentunya mereka adalah orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Zahiran wa batinan. Zahir dan batinnya. Mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallam, qaulan wa fi'lan, ucapan maupun perbuatannya. Amal kadib, adapun kedustaan, kata beliau rahimahullah ta'ala, fabayyana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam annahu ribatun, yang mana kedustaan ini sebaliknya akan menjadikan orang yang berdusta itu menjadi ragu, menjadikan orang yang berdusta itu menjadi cemas, gundah, ya. Walihada tajidu awwala man yartabu fil kadhib, fil kadhibi nafsahu. Maka dari sini kata beliau rahimahullah ta'ala, engkau akan mendapati, ya, orang yang pertama kali ragu ialah orang yang dusta, orang yang berdusta. Orang yang berdusta ini adalah orang yang ragu pada dirinya sendiri. Kenapa? Kata beliau rahimahullah ta'ala, fayartabu kadhib hal yusaddiquhu an-nas aw la yusaddiqunahu. Dia akan merasa ragu apakah manusia akan membenarkan ucapan dia atau perbuatan dia ataukah tidak membenarkannya. Kalau seandainya kejujuran itu menjadikan seseorang dia tenang, tenteram, sebaliknya kedustaan, walaupun mungkin zahirnya dia berdusta itu menjadikan dia tenang, tapi pada hakikatnya dia adalah orang yang ragu. Tatkala dia ingin menyampaikan kedustaannya, dia berpikir, ya, dia akan mendatangkan sekian penguat-penguat yang bisa menjadikan orang itu percaya dengan ucapannya, padahal dia ragu, ya, dia dusta. Dan ini na'udzubillah merupakan sifatnya orang-orang munafik dalam, ya, menyembunyikan kedustaan mereka. Mereka bungkus dengan sekian macam ucapan-ucapan, bahkan dalam bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, walihada tajidu al-kadiba idha akhbaraka bil-khabar qama yahliku billahi annahu sadaqa. Maka dari sini engkau akan menjumpai orang-orang yang berdusta itu tatkala mereka menyampaikan khabar kepada kita, dia akan bersumpah, tidak segan-segan untuk bersumpah untuk menutupi kedustaannya tersebut agar kita membenarkan kedustaannya, dia yakin dengan dirinya. Baik, padahal dia telah melakukan kedustaan. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan sifatnya orang-orang munafik. Baik, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu. Dan mereka bersumpah atas nama Allah, yakni orang-orang munafik, orang-orang yang tidak ikut perang bersama Nabi. Ini masih ada kaitannya dengan kisah Ka'ab bin Malik, ya, atau berkaitan dengan perang Tabuk. Mereka akan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam ayat yang lain, tatkala Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala apa, sebagian nabi mendengarkan orang-orang munafik mengatakan, kami tidak pernah menjumpai orang-orang yang paling besar perutnya, paling penakut medan tempur, melainkan Rasul. Dan ini sampai terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat tersebut, akan aku sampaikan ucapan kalian kepada Nabi. Setelah sampai ucapan tersebut kepada Nabi, mereka orang-orang munafik, orang-orang yang dusta tadi, ya, padahal mereka memang mengucapkan kalimat tersebut dari hati mereka, mereka meminta uzur kepada Nabi SAW. Ya Nabi, sesungguhnya kami itu mengucapkan tadi dalam rangka sendagurau, bermain-main saja. Sampai mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan ayat, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat Allah dan rasulnya kalian bersenda gurau, kalian jadikan suatu bahan permainan? La ta'tadiru, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mencari uzur, ya, jangan kalian mencari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguhnya kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Maka dalam ayat ini pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita larangan menjadikan ayat Al-Qur'an atau nama Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun syariat Islam ini sebagai sendagurau. Dan terutama bagi mereka para pelawak, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sampai mempermainkan nama-nama Allah dalam ucapannya dan juga mempermainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena ini bisa menjadikan seseorang itu keluar dari agama Islam. Kita dilarang bersenda gurau dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, atau dalam berkaitan dengan Nabi atau sifat beliau, tidak boleh kita jadikan sebagai sendagurawan, walaupun itu hanya main-main. Baik, maka di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah sebutkan mereka itu orang-orang munafik akan bersumpah atas perbuatan mereka agar Nabi SAW memaafkan mereka, ya. Namun itu tidak diterima oleh Nabi SAW karena mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang yang dusta di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau rahimallahu taala, fal kadhibu la syakka annahu ribatun wa qalaqun lil insan. maka tidak diragukan lagi yang namanya kedustaan itu adalah sesuatu yang menjadikan pemiliknya atau pelakunya itu menjadi resah, gelisah, ya, dan menjadi ragu. Ini kedustaan. Semakin dia berdusta terselamatkan saat itu, dia akan berdusta pada lain kalinya lagi. Dan dia terus akan dihantui dengan keraguan, kecemasan, jangan sampai orang-orang mengetahui kedustaannya tersebut. Innal kadzib yahdi ilal fujur. Ya, dusta itu akan senantiasa menjadikan dia akan berdusta pada lain waktu dan terus berdusta sehingga menjadikan dia masukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka dikarenakan kedustaannya tersebut. Maka orang-orang yang mereka berdusta yang tidak jujur di dalam beramal, tidak jujur dalam berbicara, ya. Dan ini juga merupakan peringatan bagi mereka para duat, para dai ila Allah, agar senantiasa mereka berlaku jujur tatkala menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyampaikan syariat Allah sepenggal-sepenggal. Yang sesuai dengan hawa nafsunya dibawakan ucapan yang hak dari imam yang terkenal, namun tatkala ucapannya dia atau pendapat dia itu keliru, dia mencari ulama-ulama yang sesuai dengan pendapatnya dia. Dan ini terjadi, ya, terutama bagi mereka dai-dai kondang. Hendaknya banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ini juga nasihat buat saya pribadi yang menyampaikan ilmu. Kita semua dalam berucap, beramal diperintahkan untuk jujur, dan sebaliknya dilarang dari yang namanya kedustaan. Baik. Maka beliau mengatakan, فَنَأْخُذُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَدَعَ الْكَذِبَ إِلَى صِدْقِهِ. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala an, ini ialah tentang kewajibannya bagi seorang insan, bagi seorang muslim dan muslimah, untuk mereka meninggalkan kedustaan, baik dusta dalam serius ataupun dusta dalam main-main, senda gurau. Ini ditinggalkan semuanya menuju kepada kejujuran, ya. Di annal kadziba ribatun, dikarenakan yang namanya kedustaan itu merupakan keragu-raguan, ya, dan merupakan kegelisahan, kecemasan, dan sebaliknya wasidqu tuma'nina. Sebaliknya, kejujuran itu mendatangkan ketenangan bagi seseorang, ketentraman bagi dirinya. Wa qad qala an-nabi alaihi salatu wassalam, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah berkata atau bersabda, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah olehmu apa-apa yang menjadikan engkau ragu padanya. Entah itu halal atau haram, kamu ragu, tinggalkan. Ya. Ila ma la yaribu, menuju perkara-perkara yang tidak menjadikan engkau ragu padanya. Karena yang meragukan itu mendatangkan engkau kecemasan, membuat engkau cemas padanya. Dan sebaliknya, kejujuran itu atau perkara yang tidak meragukanmu itu akan menjadikan engkau tenang padanya. Dan juga dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sifat al-wara', al-hasu ilal wara', motivasi bagi kita, dorongan untuk kita kaum muslimin dan muslimat untuk memiliki sifat wara', baik dia adalah seorang pengajar terutama, atau seorang pelajar, seorang pedagang, seorang ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, harus memiliki sifat al-wara', menjaga dirinya tidak berlebihan dalam perkara yang dimubahkan atau yang dihalalkan, yang menjadikan dia terjatuh pada perkara yang haram, atau hendaknya dia meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Baik. Ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Fawaid yang bisa kita baca dari kalam Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimallahu taala berkaitan dengan hadis Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma dalam bab kejujuran yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan cahaya pada hati kita untuk senantiasa memiliki sifat jujur dan menjauhkan kita dari yang namanya kedustaan. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.